Simak punya cerita dengan judul Wisata Gunung Bunder. Cerita ini dikirimkan oleh Erwin Setiawan, asal Sambirejo, Mojokerto. Setiap yang bernyawa pasti merasa mati, dan bahwasanya kamu akan disempurnakan pahalamu di hari kiamat. Lalu siapa saja yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, itulah dia orang yang beruntung. Jimatres, nama saya Erwin Setiawan. Saya adalah pria asal Mojokerto yang saat ini sedang mencari nafkah di ibu kota sebagai sopir bus. Bagi saya profesi sopir bus selain butuh skill juga butuh nyali yang besar, terutama menghadapi gangguan dari makhluk gaib di sepanjang perjalanan. Saya berusaha mengingat kejadian seram yang pernah saya alami sepanjang karir saya di bidang transportasi darat. Inilah cerita selengkapnya. Saya mulai bekerja sebagai supir bus malam yang polnya berada di daerah Tajur Bogor. Suatu hari saya mendapat tugas membawa bis wisata dengan order wisata ke Gunung Bunder di daerah Bogor. Saya mulai membawa tamu dari Menara Mandiri Jakarta pada pukul 5 sore. Saat itu saya benar-benar buta daerah Gunung Bunder. Tapi sebagai supir saya tetap harus menyelesaikan order yang diberikan oleh kantor. Dalam menerima tugas ini saya didampingi oleh seorang kenek bernama Udin. Kondisi Jakarta pada Jumat sore begitu macet. Apalagi dengan membawa bis wisata yang besar, semakin terasa lama perjalanan yang kami tempuh. Terus kupacu bis wisata ini dan akhirnya sampai di Gapura menuju Gunung Bunder kira-kira jam 8:30 malam dengan kondisi cuaca gerimis. kaget. Ternyata setelah belok masuk gapura jalannya begitu kecil. Untuk memasukkan badan bis Mercedes dengan penumpang 55 orang terasa susah. Saya coba bersabar walau hati merasa dongkol. Bisa-bisanya kantor ngasih order bis besar. Enggak disurvey dulu sama panitia acaranya ya. Itu gerutu saya dalam hati. Meter demi meter saya bawa bis dengan hati-hati. Sempat juga saya menubruk beberapa tiang bendera bambu milik warga. Karena saya harus mengambil haluan jauh kalau ada belokan yang agak tajam. Jika Anda pernah ke Gunung Bunder pasti bisa membayangkan bagaimana seramnya saya membawa bis besar ke situ malam-malam, apalagi saat itu sedang turun hujan. Setelah berjuang keras, akhirnya terlewatlah gerbang masuk Taman Nasional Gunung Salak. Kira-kira jam 10 malam. Jalanan semakin kecil dan semakin sempit untuk body bis. Hanya ada tanjakan dan turunan. Sebelah kiri kami adalah tebing dan kanan terlihat jurang yang sangat curam. Ketika memasuki tanjakan terakhir sebelum curug Cihurang, saya melihat dari kaca bis sebelah kanan jurang dan sebelah kiri deretan pohon pinus. Entah kenapa tiba-tiba bis ngadat dan tidak kuat menanjak. Padahal saya tahu betul tanjakannya biasa aja, tidak terlalu curam seperti tanjakan sebelumnya. Anehnya, di sini bis seperti tertahan dan tidak mau menaiki tanjakan. Parahnya lagi, saya terjebak di tengah-tengah tanjakan. Saat itu ada dua pilihan. Jika mundur bis akan masuk ke jurang, tapi dipaksa maju pun tidak kuat. Dengan sigap saya pasang rem tangan. Sungguh celaka. Rem tangan ternyata tidak kuat menahan bodi bis yang perlahan mulai mundur ke bawah. Para penumpang mulai cemas. Ada yang berteriak histeris, ada yang membaca doa. Yang jelas semuanya malam itu sudah mulai kacau. Cara saya coba. Berbekal pengalaman sebagai supir bis, saya matikan AC dan mencoba jalan lagi menggunakan gigi satu. Sungguh aneh, bis tetap tidak kuat menaiki tanjakan. Padahal setahu saya, mesin Mercedes-Benz OH1521 termasuk yang paling bertenaga untuk trek menanjak. Saya memerintahkan kenek bis turun untuk mengganjal ban belakang dengan balok besi agar bis tidak terus-terusan mundur. Sungguh gila, balok pengganjal langsung mental jatuh ke jurang begitu dipasang di ban. Saya memohon kepada para penumpang untuk turun dari bis demi keselamatan. Berhubung sudah tinggal beberapa puluh meter lagi ke curug Cihurang, Saya sarankan penumpang untuk berjalan kaki. Tinggal saya berdua dengan Udin kenek bis. Anehnya, tidak terlihat ada kendaraan lain di depan atau di belakang kami. Suasana begitu sepi dan mencekam. Saya berusaha kembali menjalankan bis dan tetap tidak bisa. Saya sudah pasrah jika bis ini nasibnya akan masuk ke jurang karena terus mundur ke belakang. Dalam kondisi galau seperti itu, tiba-tiba Udin berteriak kencang. Bersamaan dengan teriakan Udin, saya juga mendengar suara tertawa wanita yang suaranya mirip burung hantu. Suara tawa itu terdengar terus-menerus dan membuat bulu kuduk saya merinding. Saya semakin kalut di tempat gelap seperti itu. Tak lama kemudian Udin menghampiri saya dengan muka pucat ketakutan. Bang, itu bang, aduh, cilaka bang. Kata Udin sambil gemetaran. Ada apa, Din? Kenapa? Hah? Kenapa? Tanya saya penasaran. Gagak, bang, di belakang ada kuntilanak. Suara Udin terdengar terbata-bata. Jantung saya langsung berdegup kencang. Ternyata Udin memang melihat sosok wanita berwajah pucat menyeramkan, berambut panjang dan bergaun putih lusuh sedang nangkring di atap bis yang ada blower AC di bagian belakang. Anak ini yang bikin bis ngadat gak karu-karuan. Umum saya begitu. Refleks saya menekan tuas klakson dan terdengar bunyi klakson bis yang sangat panjang. Niatnya untuk menghilangkan rasa takut karena mendengar suara tertawa kuntilanak. Sungguh ajaib. Pas saya tekan klakson sambil memainkan kopling dan gas, bis dapat merangkak maju melewati tanjakan sampai ke Curug Cihurang. Perlahan suara kuntilanak juga mulai menghilang. Sampai di Curug Cihurang, saya parkir bis dan ikut berkeliling bersama penumpang yang sudah duluan dengan jalan kaki. Ketika asik berjalan, saya tiba-tiba ditanya oleh salah seorang penumpang. Gimana, Pak? Mbak Kuntinya sudah pergi? Saya langsung shock. Duh, kok Mbak bisa tahu? Iya, Pak. Sebenarnya, sejak dari gapuro pintu masuk tadi, saya sudah merasakan bahwa bus kita digandulin sama Mbak Kunti. Tetapi saya gak ingin membuat penumpang panik, Pak. Dan terus berdoa agar segera terbebas dari gangguan makhluk itu. Betul itu, Mbak. Syukurlah kuntilanak itu sudah pergi dari bis kita. Dan bis kita gak jadi masuk ke jurang. Kata saya sambil menyalakan sebatang rokok. Makanya, Pak, nanti kalau lewat gapura, jangan lupa ya, bunyikan klakson dan mengucapkan salam. Saya merasa di situ banyak penghuni gaibnya, Pak. Ungkas si penumpang sambil berjalan meninggalkan saya. Saya pun hanya diam tertegun. Itulah cerita nyata dari saya untuk Jimatres-Jimatres semua. Salam Jimatres, salam misteri.